Selimutnya. Gitu aja terus setiap live. Maunya gimana? Maunya langsung. Mana nih? Ntar. Buka selimut. Ntar biar buka selimut. Masih pendirian. Looking lempar 3 king bisa di WA. Udah keluar keluar WA-nya yang terbuka sih. Ya, gue memang lama. Mana nih ya, ntar. Gak bisa dibuka.